La ilaha illallah Kalau minggu kemarin kita sudah bahas al-insan. Jadi yang makna dari al-insan adalah sesuatu yang punya dua ketentuan. Jadi kita sebagai al-insan, kita punya dua ketentuan. Satu ketentuan sebagai makhluk hidup sama dengan makhluk hidup lainnya. Misalkan hewan, tumbuhan atau apa. Kita sama seperti hewan, punya naluri, harus makan, harus gini, sama semua. Tapi satu sisi kita punya ketentuan yang lain, yang makhluknya Allah yang lain enggak punya, yaitu ketentuan sebagai khalifah atau ketentuan sebagai pelaksana atau pemimpin dari kehidupan itu. Inilah yang namanya nas. Jadi di dalam al-insan ini ada an-nas. Nah, kita sudah bahas al-insan yang kemarin, di mana tugas al-insan tidak begitu berat. Karena memang al-insan hanya secara fisikal saja. Kita hanya bagaimana memperhatikan bersyukur kepada orang tua kita, dan kita disuruh memperhatikan makanan kita. Tapi berbeda dengan anas. Anas ini sudah memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Jadi anas sendiri dari nun dan sin bisa dicek. Nun adalah data informasi, ketentuan, sin pelaksanaan. Di sini berarti data informasi yang namanya nas itu sudah dibekali dengan ya ilmu pengetahuan, pola pemikiran. Kalau al-insan masih ya, jadi insting. Tapi kalau anas sudah diberi informasi lah. Di al-insan itu memang mengandung nun, tapi di situ adalah menunjukkan mengenai dua nun ya, dua ketentuan ya. Ketentuan masalah hewani, makhluk hidup umumnya, dan satu ketentuan sebagai pembawa pembawa tugas dari Allah. Kalau kita masukkan kata ini ke dalam Al-Quran, ada beberapa kode di dalam Al-Quran. Yang terbesar yaitu gandengan kata ya ayuhan nas dengan wa minan nasi. Itu yang terbanyak ayat. Ternyata kelompok-kelompok ini mempunyai begitu kita masukkan kode ya ayuhan nas, dia ngomongkan bagaimana, begitu kita masukkan wa minan nasi dan sebagian dari manusia, dia juga langsung Quran bercerita sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau kita masukkan ya ayuhan nas. Jadi kalau kita masukkan nas gitu aja, anas ke dalam Al-Quran, banyak ayat yang keluar. Sampai 600, mungkin 600-700 kata yang keluar. Ya. Enggak, nas gitu aja. Tapi begitu kita masukkan ya ayuhan nas, mungkin keluar cuma sekitar 20 atau 30. Begitu kita masukkan wamina nasi, keluar sekitar 20. Dan ini ternyata menceritakan dari ya ayuhan nas, berarti manusia secara keseluruhan. Dari kata ini ya ayuhan nas, hai manusia. Tapi kalau wamina nasi, dan sebagian manusia, itu nanti Quran menceritakan bahwa ada sebagian manusia itu yang seperti ini, seperti ini. Tapi kalau ya ayuhan nas, ini berarti panggilan Al-Quran untuk manusia secara keseluruhan. Nah ini begitu saya masukkan, ternyata yang keluar adalah nggak tahu kok bisa urutan al-insan nomor 1. Jadi dari sini Al-Quran sudah cerita, ya ayuhan nas, sekalian manusia, kita disuruh bertakwa, menciptakan kita dari seorang diri, lalu menciptakan juga dari seorang diri itu istri, lalu berkembang biak. Nah ini ternyata karena kita sudah mempunyai yang dimaksud ya ayuhan nas itu sudah dianggap mempunyai pemikiran, maka Allah berbicaranya sudah lebih tinggi lagi dari sekedar al-insan. Hal pertama, nas itu langsung dikasih tahu oleh Allah supaya kita yakin, percaya kepada Allah. Kita diberitahu bahwa asal mula kita dulu itu cuma satu. Dari satu itu diciptakan pasangannya. Dari pasangan itu baru berkembang biak. Jadi kita sudah mulai diberikan cerita oleh Al-Quran. Tapi kalau kita masuk ke Anas kemarin, al-insan, kan nggak ada cerita seperti ini. Dan nanti kalau kita ya ayuan ladina amanu, lebih tinggi lagi karena sudah dianggap orang yang mau beriman. Jadi level ya. Al-insan, anas, al-amin, orang yang sudah punya iman. Al-amanu. Kedua, dikasih tahu bahwa nanti itu ada kiamat. Dan kiamat itu nggak asik. Jadi kita sudah siap-siap. Informasi masih enteng-enteng. Tapi sudah mulai lebih banyak. Juga dikasih tahu ke manusia bahwa kita yang butuh Allah. Hai manusia, kamulah yang bergandak kepada Allah. Dan dialah Maha Kaya lagi terpuji. Bukan Allah yang butuh ke manusia. Jadi enak ya, Al-Quran mengajarinya bagaimana mengajari insan, lalu bagaimana mengajari anas. Lalu kita juga sebagai manusia sudah mulai sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Sudah mulai dibuka informasi. Dan urut-urutannya kan enak. Diulangi lagi ya, sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Udah dimulai diberitahu bahwa kita punya musuh yang namanya setan. Sekarang kita punya musuh untuk al-insan. Nah, juga untuk manusia, oleh Quran diceritakan, sudah ada yang namanya utusannya Allah, namanya ada rusul dan Allah membawa kebenaran. Ini masih perintah untuk nas ya, untuk pemberitahu untuk anas ya. Quran sudah ngasih tahu ada utusan Allah suruh nyari kita. Dan utusannya itu diberi bekal untuk memuat sebuah kebenaran, yaitu Al-Quran. Ini ayat-ayatnya nggak tahu Al-Quran sudah nyusun sendiri, keluarnya, software-nya. Saya juga kadang-kadang heran, kenapa kok bisa Enggak tahu. Iya. Berarti Quran sudah punya apa? Punya aturan sendiri. Dan dia bisa bisnis lagi dengan komputer sekarang. Bisa kata apa? Padahal itu kitab 1600 tahun yang lalu. Nah ini terusannya, surat Yunus, mulai urut dia. Nah. Jika dikasih tahu ke manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu. Pelajaran itu untuk penyembuh bagi nas. Bukan insan ya, penyembuh untuk nas ya. Berarti untuk batinia ya. Karena nas sendiri itu bukan fisikly. Bukan sesuatu yang ini. Ini insan. Yang bisa merasakan makan, lapar ini insan. Dia harus kasih makan nasi. Kalau al-insan. Kalau nas, makannya lain lagi. Pelajaran dari Tuhan ini lain lagi. Yaitu akhlak. Dinul Islam. Ya. Jadi kalau kita lapar, itu insan kita yang nuntun. Tapi kalau kita pengen tahu sebuah kebenaran, lah, kalau anak sendiri nas itu nggak dikasih makan, dia juga pasti kelaparan, pasti sakit. Kata benda yang tak nampak. Mungkin ya, semacam itu. Jadi, bayangin kalau tubuh kita, al-insan ini, nggak dikasih makan 3 hari, bisa marah-marah, bisa kalap ya. Begitu juga dengan nas. Kalau itu nggak dikasih makan, nggak dikasih pelajaran, nggak dididik, dia jauh lebih sadis. Karena dia bisa mempergunakan insan ini untuk apapun. Jadi sebenarnya al-insan ini tergantung nas kita. Maka di sini oleh Al-Quran dipanggil, ya ayuhan nas. Ingat, kamu punya Tuhan yang namanya Allah. Ya ayuhan nas, kamu dulu diciptakan cuma satu. Dari satu kamu diciptakan ini lalu berkembang biak. Yang namanya Adam. Ibu Hawa, anaknya ini, ada ininya. Ya ayuhan nas. Ingat, kamu punya musuh namanya setan. Sama-sama itu tidak nampak. Ya Yonas, kamu punya ini. Dan ini mulai di kamu punya pelajaran. Dan pelajaran itu bisa untuk nyembuhkan sebagai makanan dan juga sebagai apa ya? Suplemen ya. Jadi Anas itu bisa merasakan adanya setan. Hah? Anas itu berarti bisa merasakan adanya setan. Anas itu sendiri bisa merasakan menjadi setan. Yang berbentuk insan. Bersinergi lah. Ya kan sama-sama nggak kelihatan. Jadinya kan bisa, iya. Karena gelombangnya kan bisa connect lah gitu. Sebenarnya, nas itu kalau mengendalikan dalam arti baik, itulah nas yang baik ya. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi buruk, itu yang namanya setan. Dan ingat pelajaran kata Kak Farok. Jadi maksud kafir itu bagaimana? Ditujukan kepada sifat. Sifat yang lebih. Merasa lebih baik kan? Lebih Pak kan? Ya, berbagai halnya. Coba sekarang kalau kita huruf Pak itu. Sifat lebih merasa lebih baik. Kita masukkan ke nas. Nun. Sama sin. Dicepit, dimasukin dengan huruf Pak. Jadinya apa? Nas. Nafsi. Juga manusia artinya. Juga nafsu. Jadi kalau nas itu sudah kemasukan Pak. Itulah namanya nafsu. Sudah dimasukin sifat yang merasa ingin baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan berusaha untuk baik loh ya. Kalau berusaha untuk baik itu sangat-sangat bagus. Tapi kalau sudah merasa lebih baik, itu sudah kiamat. Nun, sin. Awalnya kosongan, alif. Tapi kalau sudah berubah menjadi fa, naf. Ada sebuah ambisi keinginan untuk menonjolkan diri itu ada. Masalahnya anak saya namanya Nafis masalahnya. Iya. Iya. Nah, itu nas yang sudah dimasukin dengan Pak. Complete itu. Iya. Orangnya anaknya lain nomor 2. Tapi nas itu juga bagus kalau kita bisa mengendalikan. Iya. Karena Pak itu tergantung kita. Apakah kita ingin menjadi baik atau cuma ya bukan cuma ya, atau merasa lebih baik. Ini sangat-sangat berbeda. Tergantung nasi ini meletakkan Pak. Karena Pak dicepikin di tengah-tengah jadi nafsu. Tanpa ada nafsu, juga kita nggak ada keinginan untuk maju. Tapi kalau nafsu itu dibiar-biarkan, nasnya ini akhirnya jadi korban. Bukan kebetulan loh ya, huruf nas dicepit sama Pak bisa menjadi nafsu loh ya. Nggak, kalau huruf ya ambil aja. Itu untuk lebih enaknya didengar, nafis. Tapi huruf dasarnya kan nun, fa, sin. nafs, nafsi, manusia juga berarti, atau sendiri, single person, yang nafsnya itu sebenarnya. Nafs masa kelihatan, enggak kan? Nafs juga enggak kelihatan, tapi insannya kan tetap sama. Seseorang insan pasti punya nafs. Dan seseorang yang punya nafs, pasti mati. Itu Quran yang ngomong bahwa sesuatu yang punya nafs, seseorang yang punya ini, dia pasti mati. Quran kan? Nah, ini juga Al-Quran sudah mulai ngajarkan. Mas Agus kemarin datang ya? Yeah. Insan ya? Enggak. Oh enggak ya? Luar Jawa. Ke Irlandia, Inggris Timur. Nah, ini kita gak dikasih tahu. Ya ayuan Nas. Mulai. Bahwa kita nanti itu mau ke kuburan. Dan kita mulai diceritakan. Bahwa kita dulu asalnya dari apa? Penciptaan dari apa ya? Insan yang ditempati oleh nas ini sendiri. Bahwa kita nanti bangkit dari kubur. Bahwa kita ini sebenarnya wadah kita ini diciptakan dari tanah, dari pati tanah, lalu jadilah saripatinya, kemudian jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging yang sempurna. Dan anehnya di sini juga aneh ya. Dan yang tidak sempurna juga disebutkan. Ya. Itu semua sudah agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi semua itu dari kehendak Allah. Di sini nas kan belum berperan. Tapi wadahnya itu udah di-prepare ya sama Allah ya. Bahwa kamu nanti dimasukkan ke situ dan itulah sebagian dari nas itu sendiri ya. Ini untuk mempermudah ya. Karena kalau kita misalkan nas dengan insan sendiri kita nggak bisa. Ya memang udah jadi satu. Tapi adanya dua panggilan di dalam Al-Quran ini untuk memudahkan pembelajaran. Agar kita bisa memilah diri kita mana insan mana nas yang dipanggil oleh Al-Quran itu ya ayuhan nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Oke, ini di-review dikit nggak apa ya? Ini Pak Toto, kita minggu kemarin kan udah bahas masalah al-insan ya. Kita udah paham siapa kita ini sebenarnya. Dan karena masih pembelajaran masalah al-insan, kita masih belum diberi tugas oleh Allah yang berat-berat ya. Wajar-wajar. Dan kita udah tahu siapa diri kita sebenarnya, bahwa kita ini kikir, kita ini mudah mengeluh, kita ini semuanya al-insan tersebut untuk Pak Tarom nanti gampang kita ketik al-insan dalam Quran nanti apa? Ya nanti keluar semua aslinya diri kita. Nah dari al-insan ini tadi kita sudah membahas, jadi kita sekarang membahas nas. Ini tadi saya beritahukan ke teman-teman bahwa kalau kita ketik anas saja masuk ke dalam Al-Quran, yang keluar kira-kira ada sekitar 400 sampai 700 ayat. Sehingga kalau kita baca secara sekira semua ayat yang keluar, bukannya dapat pelajaran tapi malah pening. Tapi ternyata dari ayat-ayat yang keluar ada keteraturan. Salah satu keteraturannya adalah ya ayuhan nas dengan wa minan nasi. Nah, ini yang saya bahas pertama ya ayuhan nas, karena di sini panggilan untuk manusia secara keseluruhan. Nah, pada waktu saya masukkan ya ayuhan nas, ternyata yang keluar pertama itu surat An-Nisa. Jadi kita diberitahu sebagai al-insan bahwa kita ini di dalam al-insan itu ada an-nas, dan an-nas itu yang disuruh untuk bertakwa kepada Tuhan. Dan juga Al-Quran mengajarkan kepada nas itu bahwa kita dulu asalnya dari satu single person. Dari satu person diciptakan pasangannya, berkembang biak menjadi banyak. Jadi pelajaran lebih tinggi daripada sekedar al-insan kemarin. Oleh Allah juga Al-Quran mengajarkan untuk nas bahwa nanti itu ada hari kiamat. Dan juga diberitahu kepada Anas bahwa manusia yang butuh sama Allah. Allah enggak butuh sama manusia. Kalau al-insan kemarin kan pelajaran simpel. Bersyukur ke orang tua, perhatikan makanan. Tapi kalau al-insan sudah mulai tinggi lagi, kita dikasih tahu asal-asal kita, wadah kita, bagaimana penciptaan wadah manusia ini, al-insan. Terus bagaimana untuk inas itu sendiri, ternyata kita sudah untuk diajarkan dinul, itu bertakwa. Terus juga diberitahu ke manusia bahwa kita yang butuh sama Allah, Allah enggak butuh sama kita. Ini sebuah MOU, perjanjian. Ini diulangi lagi, supaya kita memakan makanan yang baik. Dan oleh Allah, oleh Al-Quran, melalui Al-Quran, juga dikasih tahu kepada Nas bahwa ada yang namanya utusannya Allah. Rusul Allah. Dan pada An-Nisa 174 diberitahu bahwa utusan tersebut membawa cahaya yang terang benderang. Bukti kebenaran dari Tuhan. Nah, ini tugasnya Nas untuk mencari. Ayat lainnya diberitahu juga kepada manusia, nas ya, bukan al-insan, anasnya, bahwa pelajaran yang datang itu juga untuk penyembuh, untuk nas itu sendiri. Jadi kalau al-insan, itu kita merasakan lapar, kita makan nasi, makan mie, makan apa, terserah, yang penting bagus. Tapi kalau anas, itu makanannya bukan itu. Ternyata anas ini makanannya adalah apa yang dibawa oleh utusannya. Sesuatu yang terang benderang, berarti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang kita juga paham bahwa kalau al-insan sendiri, kalau enggak dikasih makan, dia bisa kalaps. Sampai bahasa Inggris itu membandingkan kata hungry dengan kata anger, itu jadi hampir sama. Jadi bagi orang Barat, kalau dia sudah lapar, dia akan marah. ini dari bahasa ini kita sudah bisa lihat. Kalau orang Barat pasti suka happy. Happy birthday, happy day. Itu mereka udah tahu, kita budaya mereka tahu bahwa mereka itu sukanya senang-senang. Kalau di bahasa Mandarin, mesti di depannya ada kata cin. Dan cin ini sebenarnya melambangkan emas. Ucapan selamat juga. Silai. Silakan duduk. Jadi kalau untuk budaya Mandarin, apapun terserah yang penting emas. Selesai. Bahasa itu mengungkapkan kepribadian. Kalau Indonesia senangnya selamat, selamat pagi, selamat siang. Makanya juga jangan heran bagi orang-orang timur, sing penting selamat. Cuma bisa dari konotasi negatif atau positif. Kadang-kadang dia melakukan apapun, walaupun itu negatif, yang penting juga selamat. Tapi selamat jangka pendek. ini kalau kita linguistik ya, belajar bahasa. Bahwa bahasa seseorang dari suatu bangsa, itu bisa menunjukkan karakter, kepribadian dari pengguna bahasa tersebut. Jadi, kita juga bisa bayangkan kalau al-insan ini nggak dikasih makan 3 hari, bisa kelenger, bisa nggak karuan. Begitu juga dengan nas, anas. Kalau ini nggak dikasih makan, dia nggak dikasih, kalau sakit nggak diobati, kita sudah tahu bagaimana fatalnya. Jadi diberitahu di sini bahwa apa yang datang dari utusan Tuhan itu, dari utusan Allah, sesuatu yang terang benderang itu bisa sebagai pelajaran dan bisa juga sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Nunjuknya ke dalam, bukan ke fisik. Tapi namanya manusia, dia bisa mencari pengobatan banyak macam. Ada yang tetap istiqomah ke Al-Quran dan Al-Hadis. Ada juga yang melalui metode-metode lain. Jadi kalau kita sendiri sakit, kita sekarang bisa bedakan. Yang sakit ini insan kita, atau yang sakit ini nas kita. Kalau yang sakit insan kita, kena bakteri, berarti kita minum antibiotik. Ini kita minum herbal, minum apa itu untuk insan kita. Tapi kalau nas kita sakit, satu cuma obatnya apa yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau kita mencari obat-obatan yang lain, mungkin ada yang merasa sembuh juga. Loh, bukan sebentar. Kita nggak tahu efek sampingnya. Sama dengan kita memakan obat-obatan, bukan atas nama petunjuk, bukan apa, kita merasa itu sudah benar, atau lah mungkin kita cenderung minum sebanyak puyer. Sakit kepala dikit, minum puyer. Memang enak. Sakit kepala dikit, memang enak. Tapi dalam jangka waktu panjang. Atau ginjal kita hancur. Dan situ sudah terlambat. Sama dengan nas. Kita kasih makan yang bukan spesifikasinya. Mungkin sembuh sesaat. Sakit lagi, kasih obat itu lagi. Sakit lagi, kasih obat itu lagi. Tapi begitu dalam jangka panjang, kita nggak tahu efek sampingnya. Nas kita sudah hancur. Nah kalau udah hancur berarti hanya 2 sebutan ya. Kak Faro atau Mimsin, Musrik, Siwik. Ini kerusakan jangka panjang yang sudah tidak bisa diperbaiki. Loh, ada orang merasa dengan dia mencari kebahagiaan. Misalkan kebahagiaannya dengan melalui misalkan zina. Dia mencari kebahagiaan mungkin dengan cara berjudi. Dia mencari kebahagiaan mungkin dengan cara-cara minum agar dia bisa mabuk. Perutnya kenyang, nasnya merasa apa melayang-layang. Jadi apa yang dimakan oleh insan itu berpengaruh kepada nas. Apa yang dibuat perbuat nas itu langsung dirasakan juga oleh insan. Nah, nas juga dikasih tahu bahwa kita nanti juga masuk kubur dan kita nanti juga bangkit dari kubur. sebenarnya nas ini diberitahu wadahnya nas ya, berarti insan ya. Insan ini nanti bisa masuk kubur, juga bisa dibangkitkan dari kubur. Juga wadah kita itu juga dikasih tahu oleh Allah melalui Al-Quran bahwa asalnya dari tanah. Wadahnya nas ini, insan ini asalnya dari tanah. Jadi wajar kalau kita nanti balik ke tanah, lalu dari tanah itu keluar saripatinya yang mengandung genetis kita, lalu dari situ dari segumpal darah, segumpal daging, yang sempurna kejadiannya. Juga dikasih tahu oleh Al-Quran, dan yang tidak sempurna juga. Jadi nas itu bisa menempati insan yang utuh, juga bisa menempati insan yang cacat. Enggak, Pak Nanang. Itu, monggo. Jadi, Anas ini diberi kesadaran bahwa Anas itu bisa ditempatkan pada insan yang sempurna, kasarannya, juga bisa masuk kepada insan yang misalkan cacat lah, dia ada sedikit kelainan, atau bisu, atau tuli, atau awalam. Agar kami jelaskan kepada kamu, nas ini, dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi anas ini gak usah khawatir. Kalau dia ditempatkan di dalam tubuh yang cacat, dia ditempatkan dalam tubuh yang sempurna, udah dikasih tahu, ini ada batas waktunya. Ya udah, jadi nggak usah, ya memang enak sih ngomongnya, nggak usah mengeluh. Karena kita utuh. Nggak, kasarnya gini, nah ini ngasih tahu bahwa kita ini ada temponya. Nah, untuk menempati insan yang dari tanah, yang dari segumpal darah, segumpal daging ini. Jadi nggak usah apa, nanti kita dikeluarkan juga akhirnya sebagai bayi. Berangsur-angsur, dewasa. Lalu ada yang diwafatkan. Ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Jadi link antara nas dengan otaknya sudah dikonek. Siklingnya sudah sama Allah sudah diputus. Sehingga nasnya itu enggak berkutik. Jadi inilah. Jadi semua dari terangan ya ayuhanas. Terus juga diberitahu ke manusia dibuat perumpamaan, masal. Kita disuruh mendengarkan perumpamaan itu. Jadi kita disuruh mendengarkan dalam arti juga sebenarnya kalau mendengarkan Al-Quran berarti menghafalkan apa-apa amsal yang ada di dalam Al-Quran. Karena amsal sendiri adalah sa' titik tiga, sesuatu yang jelas, sin pelaksanaan, lam nilai-nilai. Jadi perumpamaan di dalam Al-Quran itu dibuat, kalau menurut arti hurufnya, adalah untuk menerangkan dari nilai-nilai sesuatu dalam pelaksanaannya. Untuk lebih jelas menjelaskan, lebih detail nilai-nilai dari sesuatu. Itulah amsal. Jadi harusnya kita nanti sudah mulai menghafalkan perumpamaan-perumpamaan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mengetahui makna dari amsal di dalam Al-Quran, itu kita akhirnya jauh lebih bisa mengetahui lebih jelas apa yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya, misalkan amsal mengenai seekor lalat. Zulbab, yaitu sesuatu yang kita remehkan, kita anggap rendah. Di sini, Allah menerangkan bahwa kalau seluruh nas ini nggak mungkin bisa membuat seekor lalat. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari kita, kita nggak bisa merampas balik. Jadi diberitahukan Nas bahwa siapa-siapa yang bersikap semacam itu, nggak mau menyembah kepada Allah, dan dia menyarankan sesembahan yang lain, dan yang disembah itu juga menerima penyembahan tersebut. Jadi, antara yang disembah dan yang menyembah, ini sama-sama lemah. Ini pemberitahuan kepada nas, bukan insan. Dan inilah sebenarnya makanan-makanan untuk nas, bukan makanan untuk insan kita. Insan kita mintanya rawon, pecel, sesuatu yang fisikly. Kalau boleh dikata untuk lebih mempermudah, ya. Kalau insan itu ke... Ya, ya. Nah, di insan itu ada dua ketetapan. Kenapa dia dinamakan insan? Nun, sin, nun. Sin implementasi. Jadi insan itu adalah suatu makhluknya Allah yang mempunyai dua nun, dua ketetapan. Nah, di sini kalau kita isnaini, dua kan bermakna, atau hari Senin. Itu adalah pelaksanaan yang kedua. Setelah pelaksanaan yang pertama, Ahad. Jadi, sama dengan insan, isnaini, sama-sama bermakna dua. Dua ketentuan, dua ketetapan. Jadi, kita kalau kita ngomong al-insan, di dalam al-insan ini ada dua ketetapan. Ketetapan sebagai hewan, makhluk Allah lainnya. Sama kan, kita punya lapar, punya insting, punya ini, punya nafsu. Tapi kita punya dua ketetapan satu lagi yang makhluknya Allah lain nggak punya. Sebagai khalifah. Punya tugas satu lagi. Selain tugas sebagai hewani ya, kasarannya. Kita punya tugas lagi untuk membawa risalahnya Allah. Makanya kita dinamakan insan. Misalkan dulu yang angkat tangan itu. Kan kemarin ada ayat al-insan ya. Di mana suatu waktu kita belum bisa disebut sebagai sesuatu apa. Kalau itu yang mungkin angkat tangan itu anjing. Mungkin anjing itu yang dinamakan insan. Berarti dia yang punya ketetapan. Waktu itu Allah udah nawarkan. Halo, siapa yang mau membawa jadi khalifah di muka bumi? Semua diem, gak ada yang angkat tangan. Kita yang angkat tangan. Sehingga oleh Al-Quran, kita orang yang tergesa-gesa. Dan orang yang sangat bodoh. Kenapa tugas segitu berat kok? Kok dia ya? Ayo. Guru-guru itu. Berarti tahu kan? Memang kan? Al-insan kemana Pak? Suka berbantah-bantahan ya? Berarti normal. Human being normal. Jadi kalau kita kikir, kita suka bantah, kita lemah, malas, berkeluh kesah, itu normal. Cuma sayangnya, surga itu membutuhkan orang yang di atas rata-rata. Tidak membutuhkan yang normal-normal saja. Ini beratnya. Jadi, kalau ada orang punya 1 juta, uang nganggur, masuk ke masjid 10 ribu, itu normal. Boleh dikata baik sedikit. Karena ada yang enggak sama sekali. Itu normal, kikir. Jadi kalau dia nanti masuk ke neraka, itu juga sesuatu yang normal. Karena itulah memang bahan bakarnya neraka itu jin, manusia, dan batu. Ini sudah sunatullah. Dan disebutkan surat Al-Asr. Sebenarnya kita ini rugi sudah. Kita ini memang rencananya aswala safilin. Diciptakan sebaik-baiknya hanya untuk nanti dikembalikan serendah-rendahnya. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya pun iya. Kita sekarang diciptakan ganteng, cantik apa. Terus akhirnya apa? Ditanam di tanah ya. Nggak jadi apa-apa ya. Jadi sesuatu yang katanya mulia ternyata dikembalikan ke tempat yang rendah. Ini skenario jangka pendek. 60 tahun, 70 tahun. Tapi skenario jangka panjang, kita diciptakan jadi pemimpin, punya tugas yang mulia, berangkat tangan. Memang Allah punya skenario, ini nanti memang hanya untuk penghangat ya. Nah, tahan bakar. Siapa yang diangeti? Ila ladina amanu wa amilu sholihat. Ini yang di atas rata-rata. Nah, yang mau beriman, yang punya ilmu, dan dia mengaplikasikan ilmu yang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam amalan ini, saya coba ingetin, bahwa kalau kita punya ilmu, misalkan seperti saya ada diberi Allah untuk mengetahui huruf, lalu saya mengajarkan ke teman-teman, ini bukan ngamalkan, sama sekali ini bukan amalan, ini sedekah. Yang dimaksud amalan itu adalah, kalau saya mengetahui sesuatu dari ilmu saya, itu harus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itulah amal. Jadi kalau kita bisa matematika, kita ngajarkan ke orang lain matematika, itu bukan mengamalkan matematika, bukan. Ini hanya sedekah ilmu matematika. Pak Tarom, 10 kali 10, 100 Pak Tarom. 1000 kali 1000, 1 juta. Ini sedekah ilmu. Tapi mengamalkan matematika adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya mengamalkan. Kita berdagang. Kita sudah tahu, oh, 4 tambah 4 harusnya orang ini bayar 8. Enggak Pak, 10. Ini kita tahu, tapi kita enggak mau ngamalkan. Kita ngajari orang, 4 tambah 4, 8. Bahwa berdagang harus semacam ini. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, kita enggak melakukan, berarti kita enggak ngamalkan ilmu kita. Ini, selama ini karena ada beberapa kecenderungan kesalahan, kalau kita mengajarkan ilmu kita itu katanya sudah mengamalkan. Belum. Ini belum mengamalkan. Ini hanya sedekah ilmu. Dan sedekah itu memang ada hadiahnya. Tapi ini belum termasuk mengamalkan. Misalkan kita sudah tahu bahwa sebagai seorang muslim, rukun Islamnya kedua, sholat. Kita sudah tahu. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melakukan. Nah itu kita tidak amalkan. Kita mungkin bisa ngajari orang lain. Wah, sholat itu 5 kali sehari. Ada seperti ini. Tapi kenyataan kita tidak amalkan. Nah, maka di Islam sendiri, orang yang bisa berbicara, menyedekahkan, tetapi dia sendiri tidak melakukan, ini sanksinya jauh lebih berat. Tapi kalau dia mengamalkan, perolehannya dia jauh lebih banyak daripada orang yang enggak kita mengetahui. Nah ini kita balik ke ini. Jadi dengan kita, kalau kita sebagai pengen di atas rata-rata, berarti hanya dua. Al-Quran nyebutnya enggak banyak. Orang yang selamat itu hanya dua. Aku kan dua. Beriman dan amal soleh. Karena banyak, ini iblis berusaha memecah ini supaya enggak jadi satu. Iman aja, tanpa amal soleh, standar. Amal soleh, tanpa iman, juga standar. Yang diakui Allah adalah dan, bukan atau ya. Bahasa hukumnya dan. Kita iman. Orang Barat, misalkan mereka bukan muslim. Tapi mereka melakukan kebaikan. Riset ke dokteran, menemukan ilmu ini, menciptakan obat ini. Itu amal soleh. Tapi mereka iman? Enggak. Selesai. Jadi please, tenang aja. Bakal ketemu. Kita reunian bersama. Nah, untuk muslim juga gitu. Kalau kita sudah muslim, iblis hanya punya satu cara untuk menghentikan kita. Amal. Jangan sampai seorang muslim mengamalkan ilmunya. Itu besar-besaran iblis pasti ngajak perangnya di situ. Jangan sampai kita mengamalkan ilmu kita. sehingga maaf banyak saudara-saudara kita membedakan antara bisnis dan dinul Islam. Kita sudah tahu bahwa bisnis secara Islami gini, harus jujur, harus terbuka, harus gini. Ada yang ngomong, ini setengah mati, dan aku telan-lanan. Iblis tugasnya di situ. Dia konsentrasinya itu. Karena Rasulullah sudah nggak mungkin lah orang Islam ini balik syirik. Itu sudah, katanya Rasulullah, sangat-sangat sulit sekali. Sehingga iblis hanya punya satu opsi. Kalau orang itu sudah punya iman, yang dekat pasti amalnya. Sehingga apapun kejadian kita sehari-hari, misalkan kerja untuk ibadah, kita akhirnya kerja untuk mencari uang, mencari sesuap nasi. Padahal uang, sesuap nasi, rezeki kita sudah ditata oleh Allah. Sehingga akhirnya apa? Kita dapat sesuap nasi, kita dapat uang, tapi kita nggak dapat pahala. Ini amalan. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Karena kita itu nggak diciptakan kecuali hanya untuk budak, untuk abdi. Nah, tugasnya abdi itu hanya untuk ibadah, nggak lain-lain. Jadi kalau kita bertindak selain ibadah, sebenarnya itu kita udah melenceng dari jalur. Cuma kalau kita tahu makna dari ibadah, itu adalah kesemua kehidupan sehari-hari kita. Bisa kita transfer ke dalam ibadah. Misalnya kita kerja lagi berangkat. Ya Allah, ini untuk ibadah. Karena rezeki kita sudah ditanam oleh Allah, nggak mungkin ditukar dari orang lain. Ya tetap aja kita terima hasil. Bagi yang pegawai tetap gaji akhir bulan, bagi yang dagang ya tetap aja dapat pembelian, penjualan hari itu. Jadi dia dapat dua-duanya. Rezeki karena sudah nggak mungkin ketukar, tetap datang. Karena niatnya untuk ibadah, sehingga dia dapat pahala juga. Dan yang terberat kalau kita bekerja untuk niatnya mencari uang atau sesuap nasi. Begitu ini diijabah sama Allah, ngerinya seumur hidup orang itu hanya bingung untuk mencari sesuap nasi dan hanya bingung hanya untuk mencari uang. Sehingga sangat susah untuk hidayah masuk. Umum. Hah? Umum. Wajar. Al-insan. ini yang ngeri. Dan itu kita bisa lihat berapa orang walaupun sudah diberi kecukupan oleh Allah masih pening untuk nyari uang. Uangnya lebih daripada cukup, masih bingung untuk makan. Ternyata yang dipikir panjang. Untuk aku cukup, lah anakku. Anakku cukup, lah putuku kok makan apa. Nah, ini udah dijabat sama Allah bahwa orang itu hidup hanya untuk mencari sesuap nasi, mencari makan. Gak habis sampai 7 turunan kan. Lah kasihan turunan yang ke-8. Benar-benar miskin. Tali asal. Nah inilah. Jadi ini pelajaran untuk nas kita ya. Jadi nas ini anu ya lebih luas dari insan. Lebih tinggi. Ya, iya. Katanya. Makanya yang dipanggil Al-Quran ya ayuhan nas. Bukan ya ayuhan insan. Karena insan tuh ya wajar aja sebagai. Tapi ayat tadi yang anu omong Allah bin Daud insa itu kok insan yang dianu. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Insannya yang di karena di dalam insan ini ada nas. Berarti nas harus mengajak insan untuk apa? Beramal. Aku sisa tak sholat. Apa sakat sing gede aku nek duit sak miliar sisa anu. Itu yang butuh. Ternyata kita enggak salah. Kita lah rohani ini insan ya. Iya. Insannya apa anaknya ini? Sebenarnya jasmani ini kalau memudahnya ya untuk pelajaran ya. Jasmani ini insan ya. Rohaninya ini nas ini. Kita diberitahu oleh Al-Qur'an bahwa rohan jasmani kita itu berasal dari tanah. Ini nanti bisa masuk ke kuburan, tapi ini nanti juga bisa dibangkitkan. Ini simpel. Nah, kalau ada orang hidup lagi, dalam arti yang namanya jin yang namanya bukan nasnya itu berarti khorim ya. Karena setiap insan yang dilahirkan ini pasti kita dikasih teman oleh Allah, satu orang minim dua, dan itu sangat setia banget. Sehingga itu ikut kita, kalau orang itu mati bayi, ya dia tetap tumbuh sampai nanti kiamat, karena memang dia tidak bisa meninggal. Sehingga kalau orang di kuburan ini pengen ketemu apa, itu sebenarnya bukan ketemu orangnya, itu ketemu khorimnya. Sehingga karena khorim itu selalu ikut kemana tuannya pergi, khorim teman ya berarti ya? Jadi hafal. Ya, hafal. Tuannya nyimpen hartanya di sini, ngilmu ini. Sehingga kalau tuannya berbicara ini, bocor mantra ini, berangkat orang dia juga bisa semacam itu. Ini satu yang wajar. Sehingga kalau, sehingga kok mati, digolek pusoko nih. Sebenarnya yang kita taklukkan itu khorimnya. Di mana dulu tuanmu nyimpen pusaka? Di mana dulu tuanmu pinjam ilmu? Kamu bisa ngajarinya, itu kita paksa untuk perang. Kalau kurang kawin, bahkan orang. Sehingga ada khorim yang benar-benar saking setianya ke temannya, ada sesuatu yang lewat kadang-kadang di atas makam tuannya, sesuatu tersebut bisa dijatuhkan sama dia. Itu bukan saktinya orang yang sudah meninggal, itu khorimnya. Dan ini termasuk makhluk halus, jin yang diciptakan oleh Allah, untuk memang, ya, nggak tahu. Allah yang maha tahu. Kori itu enggak mengganggu kita juga. Enggak, kita enggak bisa manusia. Ya. Kita enggak. Nah, yang penting kita enggak. Gini. Kita tahu bahwa jin diciptakan lebih dulu ya. Iblis kan termasuk bangsa jin. Dia udah merasa kan, no competitor. Ternyata Allah menciptakan satu brand new insan. Di dalamnya ada nas. Dan Allah memberi stempel inilah paling sempurna. Sehingga mereka jealous ya. Dan mereka akan sangat suka kalau manusia ini minta bantuan ke mereka. Sehingga mereka nanti bisa sombong. Ini loh yang katanya Allah makhluk sempurna. Ternyata ngemis-ngemis nangis. Ini mereka sangat-sangat suka. Dan mereka akan berbuat apapun untuk kita minta tolong ke mereka. Dan Al-Quran sudah menjelaskan, menggarisbawahi, jangan pernah kita kontak dengan mereka ataupun minta bantuan ke mereka. Karena mereka pun cenderung untuk menyesatkan kita. Itu Al-Quran sudah jelas-jelas ya. Sehingga urusan kita, urusan nas kita itu sudah sangat banyak. Makanya saya nyebut kurang kerjaan kalau kita golek hubungan sama mereka ya. Loh, mereka juga nyiptakan agar kita takut. Takut pocongan lah, takut kuntilanak, takut sundel bolong. Itu mereka tertawa banget. Tertawa banget. Ini loh yang katanya Allah makhluk sempurna. Ternyata enggak lebih daripada makhluk yang takut dengan bayangan mereka sendiri. Kenapa saya bilang takut bayangan mereka sendiri? Orang takut itu menurut bayangan mereka sendiri, budaya mereka. Kita kasih tahu film pocongan ke orang barat. Sampai film habis, tetap mereka tertawa ngakak ya. Kita dikasih tahu Dracula. Iya, tetap aja kita nggak ngeri apa-apa. Apalagi dikasih film itu. Kita nggak ngeri, tapi lain dengan budaya mereka. Jadi kita menciptakan, mengkreasi ketakutan-ketakutan kita sendiri. Dan itu di-blow up oleh syahwat, nafsu, dan... Jadi mereka sangat suka untuk mengkreasi sesuatu yang... Jadi kalau jin di Indonesia pengen goda manusia nakut-nakuti, mereka pasti menciptakan sesuatu yang kita sudah takut duluan. Sundel bolong, pocongan, genderu, mambu amisi, terus wangi. Mambu bandar. Tapi kalau mereka berhadapan dengan orang barat, mereka nggak akan bertindak semacam itu. Mereka akan kerahkan untuk kekuasaan, untuk sesuatu yang materialistis, atau sesuatu yang mereka suka atau mereka takuti, nurut imajinasi mereka. Dan mereka sangat senang dengan hal itu. Sehingga kalau kita paham, sebenarnya yang lebih menakutkan itu al-insan dengan anas ini. Daripada makhluk halus. Karena makhluk halus itu nggak punya apa-apa. Begitu kita kasih sekali-sekali, selesai. Tapi coba kalau nas, sudah nggak dikasih obat, nggak dikasih makan, sehingga dia sakit, kelaparan, dia tuh berubah menjadi setan. Ngawur ini. Minta dompet. Mas, 5.000 ya, Mas. Masih 5.000. Kok saya agak, Mas? Duit ya, Mas? Mas, ATM ya, Mas? Wah, ini jadi saksi, Mas, nyawamu, Mas. Prah. Ini jauh lebih berbahaya kita. Kalau nasnya nggak dikendalikan. Makanya dipanggil yang diobati ini nasnya. Apa lain-lain ya? Kalau al-insan kita suruh memperhatikan makanan yang higienis, makanan yang baik, makanan yang ini. Tapi kalau di sini, kita yang halal. Makanya perintah dua-duanya, halal lagi baik. Ini berarti untuk dua sisi. Baiknya itu untuk insan, halalnya untuk nas. Kalau makhluknya orang lain, yang penting baik. Tapi karena mereka nggak dikasih otak, mereka hanya menyerap apa yang mereka sudah diberi sunatullah ya, oleh-oleh Allah kan. Lalat sudah pasti ngelubung yang kotor. Lebah sudah pasti ngelubung yang manis, bersih. Ini sudah sunatullah. Karena mereka nggak dikasih dua ketentuan, otomatis sudah dikasih software-nya sekalian. Nah, coba nas. Udah dikasih halal lagi baik. Suka ngidup sini. Harus ngidup sini. Oh ya kan, coba sih ini. Kalau mau istighfar. Ini hebatnya nas. Makanya di sini dikatakan hai sekalian nas halal lagi baik. Karena apa yang baik untuk nas juga harus baik juga untuk iya. Ini udah pembawaan. Nah ini. Ini kita sebagai nas. Ya, di sini kan lain panggilannya sebagai ya ayyuhalladzina amanu ya. Berbeda sekali ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu sudah berbicara masalah ilmu ya. Kita takut untuk gini, kita suruh berpuasa untuk apa. Ini enggak, ini hanya basic aja. Ini hanya sebagai pengetahuan. Hei Nas, nanti ada yang namanya hari kiamat. Di hari itu enggak ada bapak bisa nolong anak, enggak ada anak bisa nolong bapak. Ini hanya sebagai pemberitahuan. Dan MUI ini pasti benar. Sehingga Nasnya diingatkan, jangan sekali-sekali kehidupan dunia ini memperdayakan. Karena yang namanya insan, ini kan mintanya terus kenyang kan. Sampai Rasulullah, bagaimana cara perut kita kenyang? Satu cara, diisi tanah. Itu baru kenyang. Rasulullah ngajar gitu. Perut manusia itu aneh, kecil, tapi nggak ada batasnya. Bagaimana cuma yang batas di tanah selesai. Jadi ini kasih tahu dan juga diulang lagi kita ada setan juga dikasih tahu ke nas bahwa kita ini akan dikasih nikmat oleh Allah dan tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Ini dikasih tahu nasnya. Sehingga dia bisa men-stress insan ini supaya nggak terangapan, nggak ngawur ya. Kontrolernya di nasnya itu. Lah nas yang sudah belajar untuk dinul Islam dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi ngelak lagi kerasa. Oh, monggo, kalau yang ini, kalau kamu, putri bikin temu lawak. Nah, di sini, ini diingatkan oleh Allah, oleh Al-Quran, untuk nas ya, bahwa sebenarnya kita ini diberi nikmat oleh Allah, dan tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki. Dan tidak ada Tuhan selain Dia. Sehingga kita jangan pernah sampai berpaling. Ini warning untuk Nas. Di sini judul tetap Ya Ayuhan Nas, panggilan untuk manusia secara keseluruhan. Terakhir surat Al-Fatir 5. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-sekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-sekali janganlah setan yang pandai penipu memperdayakan kamu. Sebenarnya di sini kenapa disebut masih setan, bukan iblis? Karena saya tadi sudah cerita, ada huruf fa di mana tercipta yang paling gampang kata kafa. Kata kafa roh. Nanti Pak Tarong bisa mempelajari ke buku ya untuk. Jadi kata kafa roh, kita selama ini sering menyangka bahwa yang namanya kafir itu orang yang nggak beragama, beragama Islam, orang di luar Islam. Kata kafaro itu sendiri adalah salah satu maknanya ditujukan kepada sifat kaf, fa merasa baik, kok berbagai hal. Jadi huruf fa di sini adalah biar nanti bisa dipelajari amplitudo, corak sesuatu yang fine, baik, merasa baik, sifat ya, kata sifat. Jadi orang yang kafir, orang yang kafaro adalah orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Itu sudah masuk ke kata kafaro. Nah, orang yang kafaro masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi orang yang musyrik syirik, sudah sama sekali. Bagaimana untuk minta pengampunan kalau kita kafaro, yaitu dengan cara istighfar. Di situ ada juga kok fa roh. Kok sesuatu yang luar biasa, fa baik, kok berbagai hal. Jadi di sini al-ghafar diartikan pengampun. Jadi orang yang pengampun itu adalah orang yang benar-benar baik. Orang hanya orang baik saja yang bisa mengampuni orang lain. Jadi Allah itu, jadi kalau kita merasa lebih baik, misalnya gini. Saya misalkan dengan Pak Taro. Atau, nek gak iso rano aku, mau iso aku. Misalkan, berarti saya merasa lebih baik kan? Saya langsung istighfar. Astagfirullah al-azim. Asta, paling, sin, pelaksanaan, tak, diri. Firullah, ghafaroh, yang luar biasa baik adalah Allah. Jadi kalau saya merasa lebih baik dari orang lain, saya langsung menafikan diri kita. Enggak ya Allah, engkau lah yang paling baik. Begitu kita ada merasa lagi, aku kok ini, astagfirullah. Enggak ya Allah, engkau lah yang paling baik. Engkau yang sangat luar biasa baik. Itulah astagfirullah. Jadi kalau kita merasa salah, bagaimana cara nebusnya kepada Allah? Kita ucapkan istighfar. Dan kita berikan apa yang terbaik buat Allah. Itu cara menebus kesalahan. Apa yang terbaik yang kita bisa lakukan itu berikan kepada Allah. Jadi enggak sekedar apa lisan ya. Jadi di sini kalau fa itu nas ya, nas kan nun dengan sin. Di tengahnya ada alif. Awal. Paling pertama, jadi memang awal ketentuan untuk implementasi yang melaksanakan itu memang nas ini. Tapi coba kalau alifnya saya ambil, saya ganti dengan huruf fa. Jadi apa? Nafsu. Tetap sebagai manusia, tapi kecenderungan untuk nafsu. Nah kalau kita sudah tahu makna nafsu, bahwa selalu baik, itu nafsu. Nafsu mintanya nggak mau susah. Nafsu itu mintanya yang enak-enak, toh ya. itu kalau sudah nas dimasuki fa, sudah keluar dari awalnya, alisnya hilang. Sebutan alis. Bolong. Jadi nggak ada satu kebetulan. Jadi nas alif diambil di tengah-tengahnya nas. Jadi di hatinya, tengah-tengahnya, sentral dari nas dimasuk huruf fa. Jadilah dia nas. Jadi kalau insan ini levernya rusak, hatinya rusak, dia sakit. Tapi kalau nas asalnya sudah diambil, sudah berubah menjadi ini juga sakit. Keluar dari sunatullah. Jadi ingat, di sini kita punya setan, nas kita, hati-hati memperdayakan kita terhadap Allah. Ini kontrol terhadap pertahanan terhadap diri kita sendiri ya. Jadi untuk anas ini kita hanya disuruh kontrol perang atau apa fight berjihad untuk dengan di dalam ini sendiri masih ada. Tapi nanti begitu ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah mulai keluar dari diri kita untuk orang lain. Penutup di sini ya ayyuhannas ditutup oleh surat Al-Hujurat 13. Dan ini sangat-sangat tepat sekali memang yang membuat ya ayyuhannas, ayat yang ada tulisan ya ayyuhannas itu Al-Hujurat 13 surat terakhirnya di situ. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Berarti kita nas kita sudah dikasih ancar-ancar oleh Allah. Ayo menuju ke takwa. Nah, di sinilah ditutup ya ayunan ditutup ini supaya kita nanti punya poin untuk menjadi takwa. Lah, berarti jalan ke takwa nanti berarti kita masih jadi mukminin, jadi muklisin, lalu mutakin. Mutakin kalau ini kita pecah lagi sehingga kita nanti bisa lepas dari mutakin, kita masuk ke itaqullah. Itulah sebenarnya takwa. Tapi enggak bisa kita langsung itaqullah tanpa dilandasi dengan mukmin dulu ya. Karena ini ilmu ya. Dasarnya ya. Nah, nanti kita bertahap bagaimana kita melampaui tiga hal ini. Dan setiap ini ada jebakannya. Jadi gak boleh berlama-lama di tiga ini. Sehingga kita dari mukmin kita harus segera masuk ke muklisin. Dari muklisin kita segera masuk ke mutakin. Mutakin segera lepaskan sehingga kita bisa itaqullah. Itulah sebenarnya takwa. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan kita belum itaqullah. Karena nanti ada perbedaan antara mutakin itu dan itaqullah. Tapi untuk membuka Al-Quran secara keseluruhan, itu level mutakin. MOU, dalikal kita bula raibafi, budalil mutakin. Jadi Al-Quran itu gak ada raib, gak ada yang hilang, gak ada yang meragukan, tapi khusus untuk level mutakin. Jadi kalau kita masih level mukminin, kita masih level muklisin, ya jangan heran kalau kita masih agak silisin. Iki ning di sini sambungannya. kita dipacu untuk ke situ, untuk ke ketakwa, ke mutakin. Sehingga nanti Al-Quran nggak ada yang roib, dengan Al-Quran nggak ada yang roib, kita sangat mudah untuk mencari itaqullah. Begitu kita sudah itaqullah, udah mau terserah Allah bagaimana kita udah ikhlas luar dalamnya. Ini poinnya sebagai manusia, poinnya kita harus takwa untuk jadi yang paling mulia. Kata sandi yang kedua selain ya ayyuhan nas, ternyata banyak kelompok ayat yang dimulai dari wa minan nasi, dan sebagian manusia. Nah, berarti di sini Al-Qur'an sudah ngomong kita tadi anas secara keseluruhan, mulai dipilah. Ternyata dari yang anas secara keseluruhan lah tadi, ini loh ada yang lah akhirnya di sini bukan saya yang pintar ternyata. Inilah hebatnya Al-Quran. Ternyata kitab yang 1600 tahun yang lalu, yang belum ada komputer, belum ada apa-apa, ternyata penyusunannya bisa langsung matching dengan sistem software yang ada sekarang. Jadi saya tinggal masukkan kata tersebut, komputer ini bekerja sinergi dengan Al-Quran digitalnya, bisa dia keluar menyusun sebuah cerita apa yang kita perlukan. Kalau kita sudah hafal kode-kode, kode-kode di dalam Al-Quran. Contohnya tadi misalkan, saya masukkan ya ayuana. Kita masukkan kata ilah dan Allah. Yang pertama kali keluar, Al-Baqarah 255. Surat Al-Baqarah. Ayat kursi. Itu otomatis sudah tidak bisa dibantah. Jadi, ini juga sebagai jelasan saya. Bahwa secara pengetahuan, secara software, secara apapun, ternyata kitab yang 1600 tahun yang lalu, yang belum ada komputer atau apa, ternyata terbuktikan dengan software, dengan ini, dia bisa matching. Akhirnya saya nggak sulit-sulit, saya ingin pengetahuan apa dari komputer, saya tinggal masukkan kodenya, komputer yang cerita sendiri, dan saya tinggal, paham. Cuma ya kita masih paham sekarang, belum banyak saudara-saudara kita yang mempergunakan Al-Quran dengan dibantu teknologi. Kita masih menganggap, masih memakai kurikulum lama, bahwa Al-Quran ya gitu-gitu saja. Sehingga kita memperlakukan Al-Quran ya juga dengan hormat, tapi hormat-hormat yang dengan kurikulum lama ya. Dihormati, disimpan, tapi tidak dibuka teknologinya. Dan saya berjanji kalau ini dibuka dengan teknologi sekarang, saya mencari rumus Newton, saya mencari rumus kuantum nuklir, saya mencari rumus apa, saya bisa langsung mengatakan Al-Quran dan itu keluar. Cuma sayangnya, banyak juga saudara kita yang belum siap untuk ilmu tersebut, sehingga ilmu ini terpaksa harus saya serahkan ke pihak yang lain. Nah ini, sekarang kita ke Wamina Nasi, setelah kita tahu Nas tadi siapa, mulai dipecah-pecah ini yang keluar. Di antara manusia ternyata ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Ya. Oke, ya bismillah. Ya. Tapi kalem-kalem ya. Nah ini ternyata Allah menerangkan. Ternyata dari Nas tadi, yang sudah disuruh oleh Allah bahwa kamu dari sini, kamu dari sini, kamu ini, kamu harus ke sini, langsung dibahas oleh Al-Quran. Ternyata di antara nas itu tadi sudah ada yang berani mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dari akhir, padahal mereka sebenarnya enggak. Ada di antara manusia yang semacam ini. Jadi kalau kita tahu orang yang seperti ini, gak usah heran. Wajar. Jadi kalau orang seperti ini mau dimasukkan Allah ke neraka, juga sesuatu yang sangat wajar. Karena memang sudah sesuatu. Ya. Dan di antara manusia, ada yang menyembah selain Allah, bikin tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti aneh ya, double aneh ya, cinta bukan segitiga ya, dua cinta ya, sama-sama seperti mereka, sebagaimana mereka mencintai Allah, sama-sama disayang. Nah, ini saya balik ke kata ilah ya, kata ilah dan kata Allah. Ilah adalah alif paling, lam ditujukan, hak tali, dikuasai. Jadi yang namanya Tuhan itu adalah apa yang paling kita cintai. Apa yang paling kita senangi, apa yang paling kita takuti, itulah ilah. Kalau yang paling saya cintai adalah Allah, berarti ilah saya Allah. Kalau yang paling saya cintai harta saya, yang paling saya takuti harta saya, engko nek bondoku ilang ya apa? Mati aku. Enggak mati. Berarti ada Allah. Engko nek ngindah, berarti walaupun dia ngomong asyhadu alla ilaha illallah, sebenarnya ilahnya dia juga harta. Jadi dia, Allah punya tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Berarti berbeda. Misalkan, kita terlalu sayang ke istri kita. Dialah segala-galanya. Bukan, segala-galanya itu Allah. Kita boleh mencintai istri kita sewajarnya. Tapi dilarang kita mencintainya. Sehingga saya punya resep juga. Saya sayang terhadap anak saya. Tapi juga diingetin begitu saya berasa sayang kepada anak saya langsung istighfar. Ini untuk penafikan bahwa tetap Allah yang paling saya cintai. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga, wah, kalau ada anak kita ada apa-apa, kalau ini ada apa-apa, ada orang yang sampai gila, ada orang yang sampai gini, kehilangan ini sampai stroke, banyak kan? Ini sebenarnya sebagai contoh ya. Coba kalau yang benar-benar dia cinta itu Allah. Hilang. Yang penting Allah sudah hilang. Nah, sebenarnya ini juga apa? Allah pemilik segala sesuatunya. Kalau kita mencintai Allah, sebenarnya kita berarti sudah memiliki segala sesuatunya. Materi Allah yang punya. Kalau kita cintai Allah, berarti materi pasti kita punya. Kita mencintai Allah. Istri, suami, anak kita ciptaannya Allah. Berarti kita juga pasti kita punya. Kalau ini hilang, Allah ganti dengan yang lainnya. Entah sama penggantian atau berubah menjadi bentuk sesuatu yang lain. Tapi kalau kita mencintai harta, harta hilang, selesai. Anak hilang, selesai. Istri hilang, selesai. Ini sudah diingat. Karena wajar jadi berat. Ya, tapi karena ini sudah sunatullah di antara manusia, enggak tahu 70%, 50%, 90%. Jadi kalau ada orang semacam ini, enggak usah diolok-olok. Wailul lumasati lumasat, celakalah yang mengumpat dan mencela. Wajar. Biarkan saja. Yang penting kita terhindar dari hal semacam ini. Jadi kalau ini di antara manusia berarti ada yang semacam ini, kita nggak usah ngolokkan yang ini. Karena kalau kita ngolokkan yang ini, olok-olokan itu bisa balik ke kita, sehingga kita menjadi satu kelompok mereka. Nggak usah diolokkan. Semoga Allah menempatkan kita berarti di kelompok yang satunya. Sehingga insya Allah mulut kita terhindar dari sesuatu yang mencela atau mengumpat ciptaannya Allah. Dan ini juga sudah di MOU, jika seandainya orang berbuat itu mengetahui, mereka melihat siksa, bahwa perbuatan punya Allah, Allah itu amat berat siksanya. Jadi ini sudah tanda tangan kan kita, sudah MOU ya. Juga, di antara manusia, ada yang ucapannya mengenai dunia ini persis kayak sales. Jadi omongannya dia mengenai dunia sungguh-sungguh enak. Setelah kalau aku enak-enak setelah ini gak usah mikirin ceru-ceru. Wajar, ada memang yang tipe semacam itu. Dan itu memang sudah diciptakan Allah untuk sebagai penggembira. Tapi kalau kita tahu isi hati orang itu adalah penantang yang paling keras terhadap Allah. Jadi ciri-ciri seorang penantang yang paling keras kepada Allah, kalau saya menganut ayat ini ya, orang yang kalau ngomong dunia itu sangat-sangat menarik. hati-hati. Hati-hati. Enggak tahu kalau saya salah menafsirkan ini. Jadi kalau ada orang yang kalau sudah ngomong tuhnya itu rasanya gak ada entek. Allah, kalau hatinya orang itu dibuka, ternyata dia adalah penantang yang paling keras ya. Enggak tahu sih, katanya Al-Baqarah 104 kayak gitu ya. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah. Pakai sumpah ya. Dia cerita tentang dunia dengan sumpahnya dia. Sumpah-sumpah. Pakai sumpah. Jadi dan memang meyakinkan. Ya, makanya saya istilahnya kayak sales. Sales itu. Lo memang ya cuma kan namanya sales kan kita enggak salah. Kita juga salesnya Allah kan. Saya salesnya Allah. Malah saya jadi sales representatif kan. Entah barang dagangan saya laku atau enggak, saya udah ngomong gaji udah terisi kan. Ini sales rep-nya Allah. Sales eksekutif. Kita laku enggak laku terserah, yang penting bisa terdamaikan. Nah, ada juga orang yang salesnya dunia. Berusaha gencar gimana caranya? Yes, pokoknya namanya sales pasti berusaha untuk semenarik mungkin. Ada sholat lah kampung, sih macam macam sih. Nulis suki, wes enak, wes salah hati gua. Isu mau hotdog yang pertama, isu macam ni. Ya, ini elah ya. Oh, cakap. Restitusi tu aje 2.5%. Eman, iki sekena kemo dah kerja, iki sekena kenyen deh. Banyak cara. Hanya tidak hanya satu. Karena kalau kita memandang satu kasus terlalu sempit. Iblis dan setan ini memakai rombongannya dan dia enggak ada yang meninggal ya. Sampai nanti kiamat sehingga ilmunya dia mulai diciptakan sampai nanti kiamat komplit. Database-nya komplit. Mulai goda anak Adam yang pertama, ilmunya di 25 nabi. Iya, muasain ilmu 25 nabi ya. Lah itulah kenapa saya sering ingetin teman-teman, kalau kita membuat sebuah planning, kita membuat sebuah rencana, jangan lupa juga untuk kita membuat pagar rencana. Bismillah. Bagaimana supaya iblis ini juga nggak bisa menggagalkan rencana kita. Kadang-kadang kita lupa memperhitungkan sektor itu. Padahal Allah sudah bilang itu musuh, utama musuh yang paling nyata. Ya. Jadi ini, juga ada di antara manusia orang yang mengorbankan dirinya karena mencari kehidupan. Ada juga. Tapi di sini Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Wes, ini tak lulus aku kui. Juga ada orang yang bantah Allah tanpa ilmu. Pokok cok teng aja. Ini yang bahaya ya juga ya. Gak tahu ilmunya, gak ada apa, orang ngomong, tumpuk, kita enak. Ini mungkin filsafat ini kayak gini ya. Jadi nurut kita enak, nurut apa masuk akal, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran. Ada kan omongan semacam itu? Dari agama sebelah juga gitu kan, ngomongnya mesti enak. Nah ini, kalau itu tadi tanpa ilmu, diterangkan lagi, ini tanpa petunjuk, lengkap tanpa ya. Kitab. Ya lengkap. Ya. Ya lengkap. Juga ada, ini, orang yang menyembah Allah di tepi. Ini enak tak terus, ini gak enak, aku tak ngalik. Ada semacam itu. Iya. Dapat pengen suki sholat toh. Iya, siapa ngerti suki tak sholat. Suki sholat kok gak suki-suki. Tidak sholat. Atau juga masuk Islam. Dengan cara coba-coba. Banyak kan orang keluar masuk. Ini ibaratnya orang yang menyewa di tepi. Ya, Pak. Jadi kalau dia dapat bagus, dia tetap istiqomah di situ. Tapi kalau bencana, dia mundur. Sudah disebut ya. Oh. Jadi jadi ada juga kan yang kita di toko Supermi. Ya. Ya seperti ini. Jangan heran, dia di tepi. Ya, di toko kawean. Pertama Supermi lah, sudah ya. Terus kawenan. Terus gaji yang tinggi. Jabatan. Ada juga ditukar insan, pendamping hidup. Sakit. Ini orang yang berada di tepi. Ada manusia yang seperti itu. Jadi kalau ada orang semacam itu, ya nggak usah dicela. Allah sudah ngomong ada. Ya. Berarti kalau ini sebagian manusia, karena manusia itu sekarang 3 miliar ya. Kalau ini walaupun ngomong aja 10%, berarti banyak kan? Ya berarti nggak usah dicela, wajar sudah. Tapi semoga kita bukan termasuk bagian yang di situ. Kok? Tapi ini balik ke ayat 1 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana prasangka terhadap Allah. Jadi ada di antara manusia, Mas. Dia katanya percaya sungguh sama Allah, tapi dia berprasangka inilah. Kenapa saya bilang Allah itu bukan tukang azab ya? Karena Allah nggak suka disebut ini. Ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Allah nggak pernah ngazab. Allah itu pengasih penyayang. Itu yang harus kita yakini pertama kali dan selamanya. Jadi di sinilah perbedaan antara beda ayat Al-Fatihah 1 dan Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim dan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sunatullah. Tafsirnya gampang. Masih bisa dihitung. Walaupun sampai 1000 halaman itu masih mudah. Tapi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, tafsirnya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah tergantung persangkaan namanya. Jadi bagaimana kita menganggap Allah itu sebagai pengasih penyayang. Kalau kita sudah menganggap Allah kasih sayang, tapi masih kita kok gini, berarti ada di antara keyakinan kita mengenai kasih sayang itu, ada sesuatu yang missing. Jadi harusnya apapun kondisi kita selalu berbilang kepada diri kita, Allah itu kasih, Allah itu sayang, Allah itu paling baik, Allah itu paling asik, Allah itu paling... Nah, itu yang harus kita yakini, apapun kondisinya. Jadi tafsirnya ini, kalau ada manusia yang percaya kepada Allah itu ada 1M, berarti penafsiran Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana kasih sayang Allah itu, ya 1M itu. Karena setiap orang punya penafsiran yang berbeda-beda. Dan Allah adalah tergantung persangkaan hambanya. Kalau kita berbicara ke ayat 3, berarti dia Ar-Rahman Ar-Rahim secara independen. Umumnya. Bagaimana sih kasih sayangnya Allah secara umum? Oh ternyata kasih sayangnya Allah itu rantai makanan. Oh, hewan kecil dimakan yang ini dimakan yang ini dikasih umur gini. Kita lihat kelihatannya sadis. Oh ini dimakan, gini dimakan singa makan ini. Tapi itulah kasih sayang Allah. Kasih sayang secara keseluruhan. Sehingga dengan dibikin secara rantai seperti itu, kehidupan berjalan. Tapi ini sangat berbeda dengan kasih sayang Allah menurut persepsi hambanya. Kita nggak diperlakukan Allah semacam itu. Nggak ada yang ngubur-ngubur manusia, kan? Singa satu masuk kampung, baru bunuh kambing atau sapi. Singa 10 ekor di sarangnya tumpes semua satu. Inilah manusia. Ternyata yang ngubur-ngubur kita bukan makhluknya Allah yang lain. Bukan alam. Karena apa? Alam masih kita bisa, selama kita enggak merusak alam, alam enggak mungkin menyakiti kita. Tapi yang merusak kita, ngejar-ngejar kita, tetapi sama-sama ya manusia sendiri, nas kita sendiri kadang-kadang. Jadi Ankabut 10 ini hati-hati dengan persangkaan kita. Jadi ada di antara manusia yang persangkaannya dengan Allah itu berubah-ubah. Sebenarnya ayat ini sudah diterangkan oleh Allah, jika seseorang itu diberi nikmat, maka Allah memuliakan itu. Maka jika nikmat itu dikurangi sedikit, maka Allah menghinakan aku. Bukan semacam itu, tapi ternyata kita lupa kepada anak yatim, kita lupa terhadap dinul Islam, kita lupa terhadap ini. Itu yang menyebabkan. Jadi bukan karena azabnya Allah, tapi karena perbuatan kita sendiri. Ini ada. Jadi di antara manusia ada yang persangkaannya kepada Allah itu berubah-ubah. Nah, ini juga diingetin. Ah, ini. Dan di antara manusia ada orang mengatakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Dan itu jadikan Allah-Allah. Ada juga yang macam ini. Tipe manusia istilahnya agama di deguyonannya. Agama mau doa api-api. Enak. Yang penting ngelakon ini. Ada kan orang-orang membuat hal semacam itu sebagai olo-olo. Iya. Sing haram ayangnya, dan sing halal. Itu membuat olo-olo. Soalnya omongan-omongan. Iya. Agama karena budaya. Itu dari kata budaya. Pelajaran Buddha yang sudah menjadikan custom itulah budaya. Dari situ. Buddha, ya. Kehidupan yang Buddhisme. Budaya. Jadi kita nyebut kehidupan yang lalu, yang lama, itu budaya. Itu kehidupan dari iya, agama Islam itu budaya. Ya, makanya jangan bilang itu. Budayanya masjid, budayanya gereja, budayanya. Ya itu lah, itu masalah baca, tapi bukan itu ya. Ini omongan yang istilahnya dia halo, dia guyonan ini, tapi tetap untuk menyesatkan orang ya. Ada manusia di masa ini. Jadi juga nggak usah heran, misalkan ini cuma 1%, itu pun juga udah jutaan, berarti banyak, ya wajar sudah. Misalkan hanya 1% dari manusia, semacam ini, 3 miliar, 3 juta. 30 juta. 10 juta, iya ya 30 juta, pakai ya. Berarti normal ya? Pakai ya berarti. Berarti, nek kene kok keliling dunia, kira-kira ketemu wong sewu wis sing kaya ngene. Wis akeh sing sisane berarti. Kalau itu 1% ya. 20 juta orang. Nah, surat ayat-ayat yang mengandung waminan nasi. Ternyata diakhiri surat Al-Fatir 28. Dan menariknya di sini, dan demikian pula di antara manusia, binatang melata, binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna jenisnya. Nah, ini Allah beritahu kita bahwa nas itu diibaratkan sama dengan kayak binatang, kayak ternak, kayak tumbuhan. Kita ini macam-macam ya. Berapa jumlah spesies hewan? Berapa jumlah spesies tumbuhan? Burung ada sekian banyak. Itulah jenisnya manusia. Jadi itulah kehebatan Allah. Membuat begitu perbedaan dan sama. Ternyata ini jadi nah. Ternyata jenis manusia itu sebanyak jumlah binatang melata, macam-macam dan ternak. Udah jumlahnya itu. Ribuan jenis manusia. Mulai yang di luar. Banyak. Agak deket. Deket di tepi, agak ke tengah di situ, sampai nanti ke tengah. Orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho kepada Allah. On track kita. kini sampai ke sini ini banyak jenis. Nah, kalau pengen tahu jenisnya itu, oh, nantang. Jadi binatang melata, binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Jadi, misalkan kita ngomong burung aja ya, untuk ternak burung. Oh, nantang. Warnanya, jangan burungnya. Kalau parkir satu, warnanya burung-burung hitam. Ada yang merah, ada yang gini, ada yang gini. Udah diantisipasi. Kalau cuma jenisnya, kita berani nantang. Sekarang suruh ngitung warnanya. Jadi kalau kambing, kita suruh anu. Kambing memang kambing dua. Suruh ngitung warnanya. Ada yang coklat gini, ada yang coklat gini. Ada yang bulunya putih, ada yang kriwul, ada yang gini. Banyak. Itulah jenis manusia. Tapi ditutup. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya itu hanya orang yang punya ilmuwan. Berarti kita sebagai manusia tadi satu, suruh takwa kan? Ya ayuanat, takwa udah. Tujuanmu nanti takwa. Ternyata salah satu menuju takwa harus berilmu. Enak ya Quran merangkannya. Urutnya. Saya enggak nyusun. Saya tinggal klik copy paste, copy paste, copy paste. Ini Al-Fatih ditutup sama Al-Fatih. Untuk surat ayat yang ada kata wa minan nas di depan. Jadi itu kita sudah paham benar untuk mencapai derajat takwa. Hanya satu pintunya, ternyata harus berilmu dulu. Berarti di sini, karena ilmu itu adalah dari mim dan nun, berarti setelah ini kita harusnya membahas mukmin. Karena disitulah dasar ilmu pertama kali. Sebenarnya ini bukan-bukan ini pembelajaran hanya baca-ingat ya. Mukmin itu ya. Oh, sholat gini, ingat, lakukan. Oh, belum-belum berpikir. Ini masih di atas tengah-tengah kode-kode yang lain. Ini Yahya Rasul. Oh, saya ter. Ya. Jadi begitu kita masuk Yahya Dina Amanu, lihat surat yang tercantum di bawahnya adalah begini banyak. Mulai tugas. Makanya. Orang yang diuji oleh Allah itu orang yang beriman. Level iman itu level ujian kita. Enggak mau diuji, masuk ke muklisin. Lihat mulai tugasnya. Ya Jara Manu. Mulai suruh negakkan keadilan, menjadi saksi. Ini nanti. Jadi kita tugas nas tadi. Banyak jenis. Kita sudah diingetin untuk one and only one to Allah. Jangan ada yang lain. Terus kita tetap disuruh memperhatikan makanan kita yang halal juga yang baik. Nggak sekedar baik saja. Kalau kemarin di Al-Insan kita suruh memperhatikan makanan kita. Di sini kita nggak suruh memperhatikan lagi nas. Suruh memperhatikan masalah halalnya juga masalah baiknya. Jadi lebih detail. Dan juga diberitahu kejadian kita, bagaimana kita berada, bagaimana kita lahir, bagaimana kita di rahim itu ditempatkan dalam sesuatu yang normal, ada yang juga enggak normal, tapi bagaimana kita juga punya tempo, waktu yang sudah disepakati oleh Allah, bahwa kita sekian tahun seperti ini, sekian tahun seperti ini, nanti umur kita seperti ini. Dan kita yang butuh kepada Allah, ini pemberitahuan bahwa Allah enggak butuh sama sekali kepada kita. Dan akhirnya, penutup dari Ya Ayuhanas dan Wa Minanasi tetap satu, apa dua tadi, yaitu poin kita terjauh adalah sebagai mutakin dan jalan masuk kepada mutakin hanya satu adalah ilmu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.